Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, shalom. Ada sukacita. Amin. Masih enggak jenuh melakukan aktivitas pekerjaan? Ya, ada yang jenuh? Ada yang sudah bosan dengan pekerjaan? Tentu tidak ya. Pasti. Tiap manusia, ya, secara khusus orang percaya pasti dia akan merasa bergairah dalam melakukan apa yang menjadi tugas, tanggung jawabnya, apa yang menjadi pekerjaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini, minggu ketiga di mana kita merenungkan akan mandat budaya yang Tuhan berikan kepada manusia, tatkala Tuhan menciptakan manusia, Ia memberikan mandat kepada manusia, bagaimana kita sudah merenungkan manusia dicipta sebagai makhluk beragama. Bagaimana manusia bisa berelasi dengan Tuhan. Bagaimana manusia bisa memuji, menyembah Tuhan. Kemudian minggu yang lalu kita sudah merenungkan bagaimana manusia dicipta sebagai makhluk sosial. Sekalipun sebagai makhluk individu, namun manusia juga serta-merta sekaligus makhluk sosial. Yang tidak bisa tidak bersosialisasi dengan yang lain. Yang tidak bisa tidak bergantung kepada manusia yang lain. Yang tidak bisa tidak memerlukan satu dengan yang lain. Enggak mungkin manusia bisa hidup seorang diri tanpa memerlukan pertolongan yang lain. Dan enggak akan mungkin bisa terlahir ke dalam dunia ini. Ya, bagaimana ketika manusia lahir lalu dibiarkan saja begitu hidup, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum misalnya ya. Mungkin kalau kita sudah berkata, kita sudah besar, wah, saya enggak perlu lagi orang lain. Minggu lalu kita sudah renungkan, kita sudah pelajari. Dan pada kesempatan ini bagaimana kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, saya harap ini juga terus-menerus untuk membekali kita, walaupun pembelajaran akan firman Tuhan bukan sesuatu yang baru bagi kita. Kita seringkali mendengar, kita seringkali membaca, dan bahkan mungkin kita seringkali merenungkan secara pribadi akan firman-firman yang kita telah terima dari Tuhan melalui wahyu, melalui inspirasi para penulis, baik para nabi, para rasul, atau orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Kejadian. Saya membawa kita untuk merenungkan tema ini dengan dasar Kejadian. Ya, pasal 1 ayat 26 sampai 28, kemudian pasal 2 ayat 15, dan pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Ya, mari kita membaca secara bersama-sama dari bagian-bagian ayat ini. Kita pertama-tama pasal 1 ayat 26 dan 27 sampai 28. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan diciptakannya perempuan. Ya, ayat 28, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pasal 2 ayat 15, sama-sama. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Pasal 3 ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18-19, semaduri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini bagian dari perjanjian lama. Tapi saya tidak ingin kita ketinggalan dari satu bagian di mana ketika Kristus telah melakukan penebusan terhadap orang-orang pilihannya. Kita buka dari Perjanjian Baru, satu ayat saja kita ambil dari Injil, dari Efesus. Efesus pasal 2 ayat yang ke-7, ayat yang ke-10. Kitab Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 2 ayat 10, kita akan baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya pikir bagian-bagian Alkitab yang telah kita baca ini menjadi satu gambaran yang cukup lengkap, cukup terang benerang untuk menjelaskan bagaimana manusia tatkala ia diciptakan, ketika ia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Seorang pernah bertanya dalam sebuah seminar yang dihadiri mungkin ribuan orang. Waktu ia berkata, menanya kepada peserta yang mengikut seminar pada waktu itu, kalau ada seorang kaya raya yang meninggal, kemudian ia mewariskan ya, kekayaan yang besar itu, sebutlah uang, nggak usah besar lah, untuk kita mungkin 5 triliun ya. 5 triliun kepada Anda. Apakah Anda akan tetap bekerja? Atau besok Anda akan berhenti dari pekerjaan dengan uang yang diwariskan oleh seorang kaya raya itu yang mau mati lalu yang memberikan uang kepadamu. Kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada kita, saya juga sempat merenungkan, kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada saya, kira-kira kalau pada hari ini seorang kaya raya meninggal lalu memberikan uang yang banyak misalnya 5 miliar itu kepada saya, apakah besok saya masih bekerja? Apakah Bapak, Ibu, Saudara masih bekerja? Ada yang mengatakan, wow, dengan teriakan tidak lagi bekerja. Berhenti dari pekerjaan, sudah banyak uang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita merenungkan, membaca bagian ini, maka kita akan menemukan apa yang sebetulnya digambarkan oleh Alkitab tentang Allah. Alkitab dengan tegas, dengan jelas memberitakan atau menyatakan akan Allah itu sendiri. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan segala sesuatu. Bagaimana Alkitab Perjanjian Lama memulai dengan satu gambaran Allah Sang Pencipta. Oleh sebab itu ketika kita membaca dari apa yang telah kita pelajari, dari kita yang telah kita lihat tadi, bahwa Allah sebetulnya adalah Allah yang pekerja. Allah pencipta adalah Allah sekaligus pekerja. Tentu ya, ketika kita memahami Allah yang bekerja itu adalah Allah yang menyatakan diri dalam karakter bekerjanya, dalam sifat bekerjanya. Sehingga menjadi sesuatu yang jelas, sesuatu yang terang bagi kita bahwa bagaimana mungkin Allah menciptakan manusia, dia adalah Allah yang bekerja, Allah yang melakukan aktivitas, lalu manusia yang diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan dia, tidak bekerja atau tidak mau melakukan pekerjaan. Sebab itu ketika kita memahami bagian ini bahwa bekerja merupakan satu misi Allah yang integral, bukan ya insidental. Artinya bahwa manusia bekerja bukan waktu manusia sudah jatuh ke dalam dosa baru Allah memerintahkan mereka untuk bekerja. Tidak. Kebanyakan orang berpikir dan berpaham bahwa ya kamu bekerja gara-gara kamu berdosa sih. Coba kamu enggak berdosa, pasti kamu enggak bekerja. Apalagi kalau konteks bekerjanya pekerja kasar. Wah, itulah akibat dosa. Maka kamu ya bekerja sebagai pekerja kasar atau bekerja sebagai pekerja buruh. Wah, itu saya pikir terlalu prematur dan bahkan pemahaman yang sangat keliru. Ketika kita mengatakan bahwa ya gara-gara kamu berbuat ini sih maka kamu bekerja. Coba kalau kamu enggak buat ini, kamu pasti ongkang-ongkang kaki saja dan Allah sudah kirim uang atau Allah sudah memberkati kamu. Siapa bilang? Ya. Oleh sebab itu ya, bekerja bukanlah merupakan satu konsekuensi logis dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sudah tadi dikatakan atau yang dijelaskan, waktu ketika manusia diciptakan oleh Allah, maka Allah memberikan tugas kepada mereka. Waktu Allah berfirman kepada manusia bagaimana ia menciptakan manusia, ia memberikan mandat supaya mereka berkuasa atas ciptaan-ciptaan yang lain. Supaya mereka melakukan tugas tanggung jawab yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah telah memberikan mandat kepada manusia. Dalam bagian ini apa yang saya gambarkan tentang tiga hal ini, bagaimana fase daripada kehidupan manusia. Ya, tatkala Allah menciptakan manusia, Allah menempatkan manusia dalam fase yang pertama di Taman Eden. Di mana segala sesuatu ya, Tuhan sudah sediakan. Hanya satu yang tidak boleh, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Ada satu larangan, ada satu perintah yang memang harus manusia taati di sana. Tetapi semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Kamulah yang mengusahakannya, kamulah yang menatanya, kamulah yang mengelolanya. Kepadamulah tugas tanggung jawab mengelola Taman Eden ini. Kuserahkan. Mungkin demikian Allah. Tetapi bagaimana peristiwa ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dengan ketidaktaatan kepada kehendak Allah, dengan oleh karena ketidaktaatan kepada perintah Allah yang melarang mereka untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang, maka manusia diusir dari taman itu. Manusia diusir dari taman itu. Dan gambaran bahwa ketika manusia diusir, tadi dikatakan bahwa apa yang Allah lakukan atau apa yang Allah berikan kepada mereka, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, ya engkau tetap harus bekerja. Engkau tetap harus mengupayakan makanan dari tanah-tanah yang ada ini. Dan bahkan di sini kita melihat ada satu degradasi. Yang tadinya ya pekerjaan memang sudah ada sejak manusia diciptakan sebelum jatuh ke dalam dosa. Tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, konsekuensinya bukan berarti manusia ya baru bisa bekerja. Tidak, tapi ada satu degradasi bahwa manusia yang telah mati itu diperintahkan oleh Allah untuk mengupayakan, bekerja keras. Ya, bekerja keras dari tanaman, dari hasil-hasil atau dari mengusahakan hutan-hutan, mengusahakan tumbuh-tumbuhan, mengusahakan apa yang Allah telah berikan itu. Bekerja keras dalam pasal yang ketiga ayat 17, 18, 19 tadi. Kita lihat. Tetapi lagi-lagi kita melihat satu fase di mana manusia sudah ditebus oleh Allah. Allah tidak meniadakan manusia untuk tidak bekerja. Justru Allah kembali mengembalikan bagaimana manusia harus bekerja dan memuliakan Dia. Tatkala manusia sudah jatuh ke dalam dosa, fase di mana manusia diusir dari Taman Eden, maka pekerjaan manusia adalah pekerjaan yang hanya untuk mencari keuntungan diri. Pekerjaan yang hanya berorientasi pada diri. Pekerjaan yang hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri. Tidak lagi memuliakan Allah. Pekerjaan manusia ya, tidak lagi tertuju kepada Allah. Pekerjaan manusia tidak lagi dilandaskan pada satu iman, kalau bahasanya Paulus dalam Roma itu. Apa yang dilakukan oleh manusia berdosa? Tidak ada yang menyukakan hati Allah. Tetapi ketika manusia sudah ditebus oleh Allah, dalam Kristus Yesus, manusia kembali diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Dan bahkan dikatakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Menarik memang ketika orang-orang sebelum reformasi, kalau kita meneliti bagian-bagian tertentu dari apa yang dikatakan oleh dunia kuno tentang pekerjaan itu sendiri. Kalau orang-orang Yunani memandang bahwa ya pekerjaan itu ya menjadi sesuatu yang sangat penting kalau misalnya kita atau seseorang mampu melakukan atau menjadi seorang meditasi yang baik. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang melakukan meditasi. Bagi mereka, ya pekerjaan kalau di upah, kalau digaji itu kayaknya kasar banget atau rendah banget pekerjaan gitu ya. Nah, bagi orang-orang Ibrani sebetulnya ya, kalau dalam pekerjaan itu mereka memahami pekerjaan, bahwa mereka justru ya berbanding terbalik dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Yunani. Kalau orang-orang Yunani, guru itu, pengajar ya, dan bahkan filsuf, dia memang mesti harus hidup dari para muridnya. Tapi kalau orang-orang Ibrani enggak. Mereka rela ya membagi ilmunya, membagi apa yang mereka punyai sebagai seorang guru. Itulah yang digambarkan oleh Paulus sebagai seorang yang betul-betul memahami tentang pekerjaan dalam konsep atau dalam prinsip Ibrani. Gereja secara khusus ya, orang-orang percaya mula-mula sempat terjebak dengan satu pemahaman mendualismekan pekerjaan antara yang sakral dengan yang sekuler. Eusebius salah seorang yang sempat terjebak. Wah, dia membagi, memilah dua pekerjaan itu yang disebut dengan apa yang ia namakan dengan vita ya, contempla vita. Jadi bekerja, pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan suatu perenungan seperti orang-orang suci, orang-orang santo begitu ya. Orang-orang yang hidup dalam meditasi. Tapi juga dia memberi satu gambaran bahwa bukan hanya vita kontemplativa dari pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, ada juga pekerjaan yang kedua, vita aktiva, yang memang menuntut satu pekerjaan-pekerjaan dengan tenaga, dengan pekerjaan-pekerjaan yang ya kasar lah, misalnya petani, penyamak kulit, ya penjaga kambing domba. Bagi Eusebius, wah, pekerjaan-pekerjaan yang disebut dengan vita aktiva ini sesuatu yang rendah. Sesuatu yang ya bagi orang-orang golongan rendah. Sementara bagi orang-orang golongan tinggi, bagi orang-orang yang golongan atas, mereka hanya bisa melakukan yang disebut dengan vita contemplativa. Nah, Agustinus pun sempat terjebak dengan hal itu, sehingga bagaimana perkembangan-perkembangan gereja pada waktu itu, sehingga pasca mulai dari reformasi atau tokoh-tokoh reformator, orang-orang yang melakukan, membawa suatu pengajaran kembali kepada Alkitab seperti Martin Luther, ya, yang kemudian diteruskan Calvin. Apa yang ditulis oleh Calvin dalam sebuah bukunya, dalam sebuah tulisannya yang ada di Babylonian, Captivity of the Church, apa yang dikatakannya bahwa karena itu saya menasehati, ya, menasehati tak seorang pun memasuki ordo keagamaan manapun atau keimaman, sungguh, dia bilang kan, saya menasihati semua orang menentang itu, kecuali ia telah dibekali dengan pengetahuan ini dan mengerti bahwa pekerjaan para rahib dan para imam atau para iman, betapapun kudus dan sulitnya, tidak berbeda dalam pandangan Allah dari pekerjaan terbelakang, ini bahasanya agak lama memang, di ladang, ya seperti pekerjaan-pekerjaan yang kasar yang di ladang, atau ya perempuan yang melakukan tugas di rumah, tetapi semua pekerjaan diukur di hadapan Allah hanya oleh iman. Dengan kata lain, bahwa tokoh-tokoh reformasi atau yang mulai dari Luther, dia ingin mengatakan pada waktu itu ketika orang memandang bahwa pekerjaan yang suci, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang kudus, pekerjaan yang mulia di hadapan Allah hanyalah bagian dari pekerjaan orang-orang yang tidak melakukan pekerjaan yang kasar itu. Atau rohaniwan, para guru, para rabi, ya, para orang-orang yang mengabdikan diri di tempat-tempat misalnya biara. Luther menentang hal itu. Tidak. Sesungguhnya pekerjaan tidak ada yang hina di hadapan Allah. Pekerjaan baik itu tugas-tugas keimaman, tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang dipercayakan untuk melayani, maupun pekerjaan di rumah tangga sekalipun, ibu-ibu sekalipun yang mengerjakan pekerjaan di rumah tangga, itu sebetulnya semuanya mulia. Tatkala itu dilakukan dengan dasar iman kepada Kristus Yesus Tuhan itu. Sehingga iman menjadi satu tolak ukurnya. Oleh sebab itu, ketika manusia di kekinian mencoba terus membagi, memilah, ya kamu sekuler sih, ya kami pekerja di gereja, kami pekerja pelayan Tuhan, terus kamu sekuler. Nah, itu sesuatu yang salah sebetulnya dalam pemahaman Alkitab. Pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap orang adalah pekerjaan yang memang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Tidak lebih suci, tidak lebih kudus, tidak lebih baik. Pelayan-pelayan Tuhan yang pendeta, yang guru Injil, ya, dan bahkan diaken, penatua, tidak lebih baik, tidak lebih suci ketika pekerjaan atau pelayan itu ya tidak didasarkan pada iman kepada Kristus Yesus. Dengan kata lain, ya hanya tempat untuk misalnya mencari apa keuntungan bagi diri. Oleh sebab itu, ketika orang-orang seperti Eusebius sempat melarang, ya kalau udah orang Kristen jangan lagi jadi tentara. Kalau orang Kristen jangan lagi ikut berperang. Kalau jadi Kristen jangan lagi ikut hukum. Kalau jadi Kristen jangan lagi ikut orang-orang jadi guru. Itu sempat dalam pengajaran atau pemahaman Eusebius. Sehingga reformasi seperti Luther dan Calvin ini mengembalikan. Tidak, sesungguhnya mau setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, ketika engkau menjadi guru, maka engkau menjadi guru yang memuliakan Tuhan. Ketika engkau menjadi hukum, ahli hukum, bagaimana engkau melakukan tugas pengadilan atau menjalankan tugas sebagai seorang lawyer dengan bertanggung jawab. Ketika engkau menjadi seorang pembisnis, pedagang, maka engkau harus menjadi pembisnis yang memuliakan Tuhan. Itu hebat pemikiran-pemikiran para reformator kalau kita membaca apa yang mereka lakukan untuk mengembalikan kepada satu kebenaran firman Tuhan tentang tugas tanggung jawab manusia dalam bekerja. Nah, kerja adalah bagian dari panggilan Allah. Ketika saya membaca sebuah buku berjudul The Gospel in the World, ya, yang ditulis oleh Paul Helm, ini sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana seorang filosofi yang memahami tentang teologi kemudian mengajarkan tentang satu kebenaran-kebenaran apa yang dikatakan oleh beliau berkenaan dengan pekerjaan, bahwa semua pekerjaan adalah mulia bila diterima sebagai panggilan dan dilaksanakan seperti untuk Tuhan. Itu yang dibahasakan oleh Paulus dalam suratnya kepada orang-orang di Kolose. Segala sesuatu yang kamu kerjakan, yang kamu perbuat, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga terlalu gampang bagi orang-orang kini untuk memilah pekerjaan. Memilah pekerjaan dalam pengertian, ya kamu sekuler pasti kamu tidak memuliakan Tuhan. Kamu melayani Tuhan pasti kamu suci. Gitu ya. Semua pekerjaan menurut Paul Helm ini adalah sesuatu yang mulia. Apabila itu diterima sebagai panggilan dan dilaksanakan seperti untuk Tuhan. Karena itu ketika kita bekerja dalam berbagai bentuk, dalam berbagai macam, dalam berbagai segi kehidupan, kita memang mesti menjadi pekerja yang memuliakan Tuhan di sana. Bagaimana Kristus hadir melalui pekerjaan kita, melalui kehadiran kita di dunia pekerjaan itu. Bayangkan, kalau seorang pekerja lalu dia tidak merasakan panggilannya di sana, tidak merasakan passion, tidak merasakan hatinya di sana. Memang susah begitu ya. Karena itu seringkali orang berkata, gimana kamu ada sukacita enggak kamu bekerja atau melakukan pekerjaan itu? Ada orang yang berkata, wah saya enggak bersukacita, saya kayaknya gelisah gitu ya. Karena memang bahwa tiap-tiap orang punya panggilan masing-masing dan Allah memberikan tiap-tiap orang itu untuk panggilan yang berbeda. Ada yang dipanggil untuk menjadi guru, pengajar, ada yang dipanggil untuk menjadi seorang ekonom, ada yang dipanggil untuk menjadi seorang businessman, ada yang dipanggil untuk menjadi misalnya pelayan-pelayan khusus dalam pengertian, ya udah kamu memberitakan Injil melalui ya kedokteran, kamu memberitakan Injil melalui konselor, tentu ya. Oleh sebab itu, bagaimana kita mengisi hidup kita dengan satu panggilan yang Tuhan anugerahkan, pekerjaan sebagai satu panggilan. Kalau merasa wah saya nggak ada sukacita di situ, kayaknya ini bukan panggilan saya. Memang betul begitu, ketika kita mau masuk ke suatu bidang padahal itu tertarik, misalnya kayaknya saya tertarik tapi gajinya besar dan sebagainya, tapi kok saya enggak ada merasa hati apa hati saya enggak tenang, hati saya enggak sukacita, hati saya enggak damai, kok bukan panggilan kayaknya saya situ. Kita bisa mengukur, kita bisa merasakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya waktu saya menyerahkan hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan, ya, saya katakan itu masa remaja kan. Saya enggak ngerti apa melayani Tuhan, tapi ketika ditantang untuk melayani Tuhan melalui KKR, saya tertantang. Waktu altar kalau saya maju. Saya pikir-pikir, tapi dalam perjalanan kehidupan setelah tamat SMA, biasalah kalau orang Kalimantan ya, orang Dayak khususnya, kamu ke sana jadi guru supaya nanti jadi pegawai negeri. Ya. Orang tua sudah mempersiapkan gitu, semua keluarga pada setuju. Tapi saya merasa kok saya enggak. Enggak, saya pikirkan. Tetapi saya katakan, saya bukan di situ, saya enggak mau di situ. Hanya untuk menyenangkan orang tua, hanya untuk menyenangkan keluarga. Saya pergi ke Pontianak. Ya, pergi ke Pontianak, mendaftar di Pontianak. Tapi saya dalam perjalanan kok enggak merasakan ini satu sukacita, ini kayaknya enggak pas di hati saya. Enggak mau gitu ya. Sampai pada akhirnya ya udah. Tapi pada waktu itu PGSD hanya menerima orang yang sudah punya surat pengalaman kerja. Sementara saya baru tamat SMA. Ah, udah. Saya katakan pada orang tua, udah tertutup. Saya bilang, enggak bisa lagi. Saya enggak bisa terima. Saya belum punya pengalaman untuk mengajar. Ya udah. Tunggu aja, kata mereka kan. Enggak lah, saya bilang kan. Lalu sampai pada akhirnya saya ambil satu keputusan. Saya berangkat untuk melanjutkan kuliah perguruan tinggi ke teologi SIM. Saya katakan saya tidak mengharapkan bekal dari orang tua, dari keluarga untuk saya pergi ke Jakarta. Ya, saya mau kuliah teologi. Saya menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Wah, perjalanan hidup. Sehingga apa? Sampai pada waktu kemarin selesai, orang-orang pada tergiur untuk melamar pegawai negeri waktu saya di Kalteng itu. Palangkaraya sangat terbuka untuk pegawai negeri, untuk guru-guru agama. Teman-teman saya yang seangkatan saya pergi ke sana udah pada pegawai negeri di sana, dan bahkan ada SMA, SMP, SD. Saya bilang, saya enggak. Saya, udah kamu ambil akta 4 aja. Enggak, saya bilang, saya enggak ngambil akta 4. Sampai ke Kalimantan, Kalimantan Barat, lagi tawarin, ada peluang loh, mau enggak pegawai negeri? Karena biasanya kalau di daerah sendiri kan biasanya lebih, enggak. Saya enggak. Artinya apa? Ada memang panggilan Allah dalam hidup kita yang memang tidak bisa orang lain rasakan. Dan kita sendiri yang bisa merasakan bagaimana Tuhan bekerja melalui panggilan dalam diri seseorang. Coba, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Ya, kalau saudara punya panggilan misalnya untuk menjadi seorang guru, maka pasti saudara yang sadar panggilan saudara akan menikmati karya Allah melalui saudara ketika saudara mengajar. Nah, apa yang dikatakan oleh seorang bernama Paul ini memang sesuatu yang sangat menarik untuk kita pikirkan. Nah, oleh sebab itu apakah dia katakan, apakah kebenaran ini masih tetap ada atau telah tergeser secara dramatis dari kekristenan dan bahkan dari budaya yang kontemporer yang sudah membaur, mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Ya, berharap bahwa tiap orang Kristen yang tadi saya katakan bahwa panggilan itu bukan insidental ketika bekerja itu, tetapi satu integrasi yang Allah berikan dalam hidup kita. Sehingga dalam integrasi itulah orang percaya harus berpikir, bertindak. Bagaimana mengintegrasikan iman, mengintegrasikan panggilan Allah dalam pekerjaan melalui kehidupan kita sehari-hari dalam bekerja. Harus terintegrasi antara apa yang kita pahami, antara apa yang kita terima dari Tuhan dengan satu fakta, dengan satu realita di mana kita berada. Terintegrasi. Ini sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana kita mengintegrasikan iman di sana. Sehingga waktu kita bekerja sebagai seorang ya sopir sekalipun, bagaimana kita bekerja memuliakan Tuhan. Waktu kita bekerja sebagai seorang accounting, maka kita bagaimana mengintegrasikan iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan itu dengan pekerjaan kita, dengan hari-hari kita sebagai seorang akunting. Jadi orang Kristen harus dituntut ya, tidak memilah bahwa pekerjaan itu sakral atau sekuler. Semua pekerjaan harus disatukan dalam ketaatan kepada Allah. Harus disatukan dalam ketaatan atau harus dilakukan dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Ini sesuatu yang perlu kita pikirkan dalam. Nah, pekerjaan adalah kunci untuk mencurahkan potensi diri. Apa yang dikatakan oleh Calvin bahwa manusia perlu mengisi hidupnya dengan pekerjaan. Mengapa dia sampai berkata demikian? Saya pikir bahwa manusia perlu mengisi dirinya dengan pekerjaan, mengisi hidupnya dengan pekerjaan. Hanya manusia yang tidak menyadari akan anugerah Allah dalam dirinya, yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah gambar dan rupa Allah, di mana Allah yang menciptakannya adalah Allah yang bekerja, Allah yang berkarya, maka hanya orang yang tidak mampu menyadari akan karya Allah itu, yang tidak mau mengisi hidupnya dengan bekerja. Bekerja bukanlah sifat. Bekerja merupakan sifat dasar manusia untuk menjadi, misalnya menjadikan balok kayu yang tidak berguna itu. Nah, dalam mengintegrasikan antara iman dengan pekerjaan kita, menarik sekali memang seorang yang juga seorang penulis Inggris, dia mengatakan begini, ketika gereja hadir memberikan pemahaman tentang iman, bagaimana bekerja itu, kenapa manusia bekerja, maka seharusnya gereja, seharusnya pengajaran kekristenan tidak hanya sebatas mengajar, berkata kepada umat, berhentilah kamu mabuk dan jangan berbuat dosa ini. Tetapi nasihat yang harus disampaikan oleh gereja, nasihat yang harus disampaikan oleh pengajar-pengajar Kristen, nasihat yang harus disampaikan oleh pembicara-pembicara Kristen dalam konteks pekerjaan, mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik, bekerja dengan maksimal. Kalau ia menjadi seorang tukang kayu, seorang tukang mebel, bagaimana ia mendorong seorang tukang mebel itu untuk menjadi pembuat mebel yang berkualitas, pembuat mebel yang baik, pembuat mebel yang dikagumi. Dan Calvin memang seorang yang terus-menerus berkarya dalam hidupnya, tatkala ia menyadari bagaimana anugerah Allah dalam hidupnya, sehingga apa yang diajarkannya mempengaruhi seluruh Jenewa. Ya. Itu tentu kita pahami semua dalam pengajaran, kalau kita baca-baca buku Calvin atau buku-buku Reform itu tentang kehidupannya. Bagaimana pengajarannya akan kebenaran firman Allah membuat dunia secara khusus Jenewa maju luar biasa, berkualitas dalam hal pekerjaan. Misalnya yang terkenal adalah arloji yang sering biasanya disebut orang. Nah, itu yang saya pikir bahwa menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan ketika kita sadar bahwa kita adalah manusia, pekerja yang diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengannya. Apa yang dikatakan oleh Calvin tadi juga sebetulnya ditegaskan oleh Charles Piper dengan Everett dalam bukunya. Kalau biasanya, kalau dalam perpustakaan biasanya banyak nih buku nih. Kalau orang-orang orang-orang yang cinta akan pelayanan biasanya, atau orang-orang yang pernah menempuh ikut kuliah, paling tidak dia mengenal buku ini. Apa yang saya pahami tentang manusia sebagai gambar dan rupa Allah waktu Allah menciptakan manusia seturut gambarnya, maka tafsiran ini atau buku ini menjelaskan bahwa manusia harus menjadi wakil Allah. Wakil Allah, penata layan Allah, penata layan Allah melalui apa yang Allah berikan. Kemudian tanggung jawab Tuhan berikan kepada manusia untuk mengelola bumi, mengelola alam, untuk melaksanakan kehendak Allah dalam menggenapi maksud dan tujuan Allah. The purpose of God itu. Tujuan Allah itu yang harus dicapai melalui karya manusia, melalui pekerjaan manusia. Ini sesuatu yang sangat penting dan untuk kita pikir bagaimana kita menjadi wakil Allah dalam dunia, ya, atau dutanya Allah dalam dunia. Tidak sekedar menjadi wakil yang memang bayangkan kalau seorang diutus untuk menjadi wakil bangsa, wakil negara atau duta di negara lain, ditempatkan negara lain, merepresentasikan akan negara yang mengutusnya, akan negara yang mengutus duta itu, apa yang dilakukannya? Maka ia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh negara kepadanya, apa yang dituntut oleh negara kepadanya. Demikian juga sebetulnya dengan kehidupan manusia. Sangat simpel bagaimana kita hidup di dunia ini. Apa yang Allah mau, apa yang Allah inginkan ketika ia menjadikan saya dan saudara wakilnya di bumi ini. Nah, Oleh sebab itu bagaimana kita memahami tentang kehidupan kita sebagai pencipta. Ini tadi saya sebut sebagai seorang penulis dari Inggris ya. Beliau hidup antara zaman Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia Kedua. Waktu ia melihat bahwa gereja tidak lagi menyentuh akan aspek ya pekerjaan, ada pembedaan pekerjaan antara sakral dengan sekuler, antara yang di gereja dengan yang tidak di gereja. Maka ia memahami dan menulis, seorang penulis ini yang sangat terkenal saya pikir, Dorothy Leitch ini, ya, bahwa waktu orang Kristen betul-betul memahami, gereja betul-betul memahami dan mampu menghargai panggilan tiap bidang pekerjaan, maka betapa indahnya dunia ini, betapa indahnya tiap-tiap dimensi kerja, betapa indahnya ya, kehidupan manusia yang minggu lalu sebetulnya manusia sosial. Kalau pekerja, pekerja Kristen atau orang-orang percaya mampu memahami, menghargai maksud tujuan Allah memanggil dia untuk menjadi seorang pekerja. Ya bukan hanya untuk bekerja bagi diri. Ya. Sehingga apa? Waktu mereka berusaha untuk memisahkan antara pekerjaan yang sekuler dengan sakral, maka orang akan tertarik dengan yang ya sekuler dan berusaha untuk menghindarkan hidupnya dari keagamaan. Ini yang sempat diwanti-wanti. Wah, kalau nanti gereja terus memisah, wah ini sekuler, ini sakral, maka yang sekuler ini orang akan tertarik, ya udahlah kita akan sekuler, nggak apa-apa kita jauh dari agama, nggak apa-apa kita jauh dari Tuhan, yang penting kita dapat banyak banyak dapat uang, itu yang dia pahami, yang penting kita bisa meraup keuntungan bagi diri. Nah Dorothy ini menyorot ini, sehingga baginya wah, gereja bukan hanya menasehati pekerjaannya, menasehati orang-orang yang hidup dalam pekerjaan lalu ya kamu jangan mabuk, kamu jangan berzina, kamu jangan mencuri, tidak, tapi waktu mereka memberikan satu pemahaman tentang pekerjaan yang biblical kepada orang-orang percaya, mereka harus berkata bahwa mendorong umat atau mendorong orang percaya untuk menghasilkan kualitas kerja yang baik. Ya, saya pikir bahwa dalam konteks kita sekarang apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur kita, Pak Basuki Cahayapurnama ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana ia mengintegrasikan antara apa yang ia pahami dalam hidup keberimanan kepada Yesus dengan sesuatu yang aktual di dunia pekerjaan sebagai seorang gubernur. Bagaimana dia sebagai seorang administrator yang luar biasa. Oh, menata segala sesuatu dengan baik, dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Sehingga bukan hanya bagi diri, tapi juga bagi orang-orang yang dipimpinnya. Bagi masyarakat, menyentuh kepada kaum bawah, menyentuh kepada kaum miskin, menyentuh kepada kaum papa. Nah, oleh sebab itu ketika kita memahami bahwa manusia diciptakan sebagai pekerja, maka pekerja merupakan satu hal yang memang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bekerja atau pekerjaan menjadi satu stasiun, ya, cara kesaksian dan pelayanan kita. Ini yang digambarkan oleh seorang Wellswell ini. Saya dapat buku ini menarik sekali, memang dikasih oleh Pak Bigman beberapa waktu lalu. Ya, beliau adalah orang ini direktur eksekutif dari Iman, Kerja, dan Ekonomi. Waktu beliau pulang pelayanan dari mana saya dikasih dia salah satu ini buku bagus ini membaca. Saya lihat bahwa pekerjaan kita atau ketika kita ditempatkan Tuhan di salah satu lembaga, di salah satu tempat, di salah satu denominasi atau di salah satu lingkungan gereja, maka pekerjaan kita sebagai satu stasiun bagaimana kita untuk menyiarkan, memberitakan, memproklamirkan Injil kebaikan Allah, karya Allah yang agung itu melalui pekerjaan kita. Oleh sebab itu ketika kita memahami lagi-lagi bahwa dunia pekerjaan atau manusia diciptakan sebagai makhluk pekerja, maka kita dapat memahami ya, kalau beberapa waktu lalu kita memahami bagaimana manusia sebagai homo socius, manusia sebelumnya kita pahami sebagai homo religius, maka dalam dunia kerja manusia sebagai makhluk pekerja, manusia disebut sebagai homo faber, di mana mereka atau manusia bekerja bukan hanya sekedar untuk ya mumpung waktu kosong atau mumpung ada kesempatan jeda dari apa segala, wah ngisi waktu kosong lalu saya melakukan aktivitas ini, melakukan pekerjaan. Tidak, betul-betul bahwa manusia melakukan tugas tanggung jawab panggilannya sebagai orang yang memang betul-betul Ya, Allah hadirkan di sana, bekerja, betul-betul menggambarkan ya, satu kehadiran Allah. Sehingga ukurannya adalah bagaimana sesuatu itu berguna. Ketika kita bekerja, adakah itu berguna atau tidak? Jadi manusia bukan hanya dalam konteks manusia diciptakan sebagai manusia pekerja, maka bukan saja homo faber, tapi juga homo kreator, menciptakan dari apa yang Tuhan telah ciptakan. Kalau Tuhan kan sang kreator, the great kreator, maka manusia kreator dari apa yang Tuhan telah jadikan. Tuhan menciptakan, mengadakan dari segala sesuatu yang belum ada, menjadi ada. Creatio ex nihilo. Manusia menciptakan dari yang Tuhan telah jadikan untuk menjadi bahan-bahan yang lain. Bagaimana membuat meja, membuat kursi dari kayu yang sudah ada. Itu gambaran yang diberikan. Sehingga ada satu dampak yang baik. Dan manusia dalam konteks di mana manusia dipanggil oleh Allah untuk memelihara, menata layan akan taman, maka manusia disebut sebagai homo economicus. Sehingga ada satu kesinambungan. Ada satu pengelolaan, ada satu konsumsi, dan bahkan membagi. Sehingga waktu manusia bekerja, manusia bukan hanya bekerja bagi diri, tapi juga bagi orang lain. Apa yang dikatakan oleh Paulus. Dengan bekerja, maka aku tidak menjadi beban bagimu, tidak menjadi beban bagi orang lain. Maka aku bisa memenuhi kebutuhanku. Dengan bekerja, maka hidupku menjadi hidup yang tertib. Itu yang bahasa Paulus. Barang siapa tidak bekerja, maka itu satu gambaran hidup yang tidak tertib. Waktu Paulus menegur jemaat di Tesalonika. Sehingga bekerja menjadi sesuatu yang penting dan perlu. Dan memang itu adalah mandat ilahi kitab suci. Yang Allah letakkan ya dalam kehidupan manusia. Yang Allah taruh dalam hidup manusia. Sampai kapan manusia bisa manusia bekerja? Sampai Tuhan memanggil. Sehingga ya dikatakan tadi, sampai engkau kembali menjadi debu. Kau harus terus menerus mengupayakan pekerjaan, harus terus beraktivitas. Sehingga seperti orang-orang yang betul-betul menyadari anugerah Allah, orang-orang yang semangat, Pak Bikmin terus katakan, kalau nanti tidak mampu berdiri di mimbar akan menulis, kalaupun dari tempat tidur dia akan menulis, berkata-kata mungkin orang akan nulisnya. Itu satu gambaran bagaimana seseorang mampu memahami bahwa Allah yang bekerja itu yang telah memampukannya untuk beraktivitas itu. Nah, sampai manusia dipanggil Tuhan. Waktu orang tidak mampu lagi bekerja, maka yang dituntut untuk bertanggung jawab siapa? Orang-orang di sekitarnya, keluarganya. Sehingga jangan mengabaikan begitu ya. Waktu mama sudah tidak kuat lagi, makanya mama sudah tidak bisa beraktivitas yang seperti biasa, maka apa yang siapa yang bertanggung jawab? Keluarga, anak, cucu, menantu. Sebagai satu bentuk tanggung jawab pemeliharaan atas hidup yang Tuhan anugerahkan. Itulah gambaran bagaimana manusia sebagai manusia yang diciptakan Allah dengan manusia yang real, yang sesungguhnya. Jadi hargailah pekerjaan, hormatilah pekerjaan, bekerjalah untuk Tuhan. Bukan hanya bekerja untuk makanan yang dapat mengenyangkan perut. Teguran Yesus dalam Injil Yohanes. Bekerjalah bukan hanya untuk makanan yang dapat memberikan kekenyangan, tapi bekerjalah untuk kemuliaan Allah. Bekerja untuk kekekalan yang bernilai kekal. Bukan hanya bekerja untuk sesuatu yang bernilai fana, seperti yang dipahami orang bahwa ya bekerja hanya untuk mencari makan, sesuap nasi, cukup, selesai, berhenti, tidak gitu kan. Tapi bagaimana kita bekerja memuliakan Kristus, menjadi berkat bagi orang lain. Waktu kita berkelimpahan, bagaimana kita bisa membagi berkat, menjadi bagian dari sama. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk beragama dapat digambarkan dalam bagian ini. Manusia sebagai makhluk sosial dapat juga terjawab, dapat juga terjelaskan. Bahwa ya manusia berguna, berfungsi, bermanfaat. Bukan saja bagi diri, tapi bagi sesama. Untuk memuliakan Allah. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong.